Mitra Bisnis, rancangan anggaran negara tahun depan dinilai masih belum pro infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan. Terlihat dari total belanja negara yang mencapai 1.600 triliun, hanya sekitar 10%-nya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara belanja rutin pegawai yang sering disebut birokrasi gendut, mendominasi dengan 35% anggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda melihat postur anggaran seperti ini? Ya, ini kan strategi anggaran sejak Kabinet Indonesia Bersatu ini, pertama maupun kedua, itu tidak ada perubahan ya untuk memperbesar komposisi belanja infrastruktur atau belanja modal itu. Nah, sementara untuk birokrasi, anggaran itu terus-menerus memanjakan sektor birokrasi. Memanjakannya ini memang bukan tiba-tiba dari sisi anggaran, tapi memang kebijakan terhadap reformasi birokrasi sendiri yang sebetulnya tidak ada ya. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena jumlah pegawai sendiri malah meningkat drastis ya. Artinya bukan program perbaikan kualitas yang dikejar, tapi ya mengikuti terus tuntutan-tuntutan tambahan pegawai tanpa memperhatikan efeknya atau pengaruhnya terhadap kualitas atau kinerja pemerintahan, dan kedua tanpa memperhatikan inefisiensi anggaran ya yang terus menerus makin tinggi ya. Anggaran pegawai sekarang yang mencapai 30% ya, 30% lebih itu. Ya, ini sebetulnya peningkatan yang tidak ada manfaatnya, besar alokasi yang tidak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Ya, karena penambahan pegawai itu seperti penambahan mengasihani orang yang mencari kerja gitu ya, lepas dia apakah punya kemampuan atau tidak. Sementara kita membutuhkan aparatur birokrasi, para pegawai yang memperbaiki kinerja birokrasi. Jadi kalau penambahan itu misalnya menghasilkan perbaikan kinerja, tidak apa-apa. Tapi kalau penambahan itu tidak menghasilkan kinerja, kemudian menyedot anggaran belanja makin besar, ya kita akan lihat pemerintahan ini makin tidak produktif. Sebenarnya memang struktur APBN kita ini memang sampai sekarang masih dalam situasi sulit ya, karena besaran ya untuk pembayaran utang walaupun menurun terus ya tetap besar ya. Hampir sama dengan belanja untuk infrastruktur itu sendiri ya, itu untuk lalu ada tuntutan untuk ya membiayai belanja pegawai yang nggak bisa juga dikurangi atau dikecilkan ya, karena per jiwa ya itu tetap kecil. Jadi membesarnya anggaran pegawai ini kan karena jumlahnya membesar kan begitu. Nah, ini yang saya katakan memang sulit mengatur alokasi belanja APBN ini sampai sekarang. Tetapi kalau seandainya sejak beberapa tahun yang lalu presiden ya pemerintah ini berani mengambil terobosan, ya rasio inilah ya betul-betul konsekuen dengan pertumbuhan zero pegawai ya. Jadi jumlah rekrutmen baru sama yang pensiun itu harus sama sehingga pertumbuhan pegawainya zero. Tetapi apa yang terjadi 6 tahun 7 tahun terakhir, jumlah pegawai ini bertambah 1 juta orang ya, tentu saja ya belanjanya juga harus meningkat kan, nggak mungkin gaji rata-rata mereka jadi diturunin kan, nggak mungkin. Nah, disitulah akhirnya terpengaruh pada besarnya belanja infrastruktur. Jadi kita nggak bisa memperbesar belanja infrastruktur karena ada yang memang nggak bisa dihindarkan jumlahnya, belum lagi subsidi BBM ya, subsidi listrik ya, yang belum bisa juga kita turunkan secara signifikan. Nah, itulah yang membuat ya makanya ya kita harus saksikan dari tahun ke tahun jalan rusak, jalan nambahnya sedikit ya, perbaikannya jalannya jalan tambah sulam gitu ya. Lalu langkah-langkah seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk bisa mengefisiensikan anggaran negara yang terbatas ini, Pak? Langkah-langkah ke arah efisiensi, efektivitas, misalnya soal penataan pegawai atau reformasi birokrasi ini, ya harus betul-betul tuntaskan konsepnya, lalu eksekusi. Ini sampai sekarang konsepnya saja nggak jelas. Ini mau dulu mau pakai metode remunerasi, lalu ternyata benar nggak efektif. Contohnya mau moratorium, buktinya nggak juga moratorium. Ya, pegawai bertambah terus, ya. Ya harus tuntaskan, kita harus punya konsep yang jelas untuk membuat birokrasi ini efisien, efektif, dan kinerjanya bagus. Caranya menurut saya, SDM birokrasi ini harus diganti secara bertahap. Makanya ya untuk jangka pendek memang dia tidak bisa memberikan hasil yang instan. Tetapi harus jelas langkah-langkah ke arah sana, itu yang tidak ada. Jadi jalankanlah moratorium, lalu mulailah rekrutmen tenaga-tenaga calon pegawai negeri yang dengan benar, sehingga kita mulai memiliki bibit-bibit aparatur negara yang bagus. Nah nanti menggantikan yang bobrok-bobrok ini, yang kualitasnya payah, mentalitasnya payah. Nah itu yang harus dilakukan. Tapi kalau nggak dilakukan, ya memang betul. 10 tahun akan datang, ya kita nggak akan mengalami perubahan dari segi kinerja aparat, kinerja birokrasi. Memang tidak ada perubahan ke arah itu. Akhirnya apa ya, implikasinya ke soal anggaran juga sama. Nggak akan ada nih perubahan efek dari belanja APBN itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pengganjal-pengganjal utamanya kan nggak dilepas, belum dihilangkan. Keterbatasan anggaran membuat keterbatasan belanja infrastruktur. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.